Carit Tanah Para Rasul, Bab 12. Salah najir ya, Paulus Mios dari Athena ka Korintus. Eja dia tepangkiben orang Yahudi si Anyama Aquila, asala dari negara Pontus. Aquila buru datang dari Italia, abereng ben binina si Anyama Priscilla. Si kedua jeria entar ka Korintus, sebab Kaisar Claudius makon sebajareng orang Yahudi pada ontur dari Roma. Paulus Mios mangki isi kedua jeria. Tacu alengki apolong eja dia serta alako abereng biireng orang jeria. Sebab lelakon asi kedua jeria, pada bensi eastani Paulus, ia aria agabai kemah. Tapi saben are sabat, Paulus abu debu eken dengan kebektean, kangkui mayakin reng-reng Yahudi bendeng orang Yunani sepaja percaja ka Isa. Salana Silas benti Mutius, napak dari Makedonia, Paulus tak ngastani en laena, kejabena ngabaragi berta dari Allah, kareng orang Yahudi, je Isa jeria rato panyalamet seijan jiaki Allah. Tapi sarena reng-reng jeria terus alaben sartanya lesalerana. Jadi Paulus laju agebes abu dari raso kena. Minangka tanda paringeden kekasalaan reng-reng jeria debuna. Mon mbak nacalakah salana dibi. Sengko tak ronoro ah. Mulai setia sengko intara ke reng-reng sebeni Yahudi. Paulus laju nyenglah dari jedia. Pas alengki esetong bengko, si bede esetina kenengana kebaktian. Bego jeria andikna orang sebeni Yahudi, tapi nyembe ke Allah, nyamana Titius Justus. Tapi Krispus, kepalana kenengana kebaktian jeria, sabele parcaja ke Gusti Isa. Berbenyakia reng-reng Korintus lainnya, sengeding bertah, seitotoraki Paulus jeria. Laju percaja ke Isa, serta pas ebaptis. Estong malam edalem setong pangatonan, Gusti Isa adabu ke Paulus. Jek tako, terus acaca benca ambu. Sabab sengko aperengi bakna, tada orang sebisa alako jahat ka bakna. Sabab benyak sebeda ekotaria, orang separcaja ka sengko. Jadi Paulus alengki ekorintus, sampai setahun setengah abide, serta ngajeraki debuna ala kareng orang ejedia. Ebeto Galio jadi gubernur Akaya, reng orang Yahudi pada asekongkel ala ben Paulus. Laju ngebe Paulus ka pangadilan. Reng orang jeria arepot kantaria, orang panik kenyace orang banyak, sopaja nyembah ke Allah, kalau bencara si tak cocok sarang hukuman Musa. Kiburu Paulus nyauda, Galio langan tika ke reng-reng Yahudi. Hei, reng-reng Yahudi, mon seerepot lagi benaria, termasuk perkara tak atorok ke hukum, otak bena setong kejahatan, sengkok pacet kudu sabar, ngedingaki repotena benaria, tapi, ria orosan tokar perkara cak-ocak, ben manyamah serta kom hukuma benadibi. Jadi, pamaradibi. Sengkok tak ngati lenah perkara sekandah jeria. Galio laju nondung reng-reng jeria, esoro kaluar. Reng-reng jeria laju nangkep sustenes, kepalana kenengena kebektean ruah. Serta epokole iadak na meja pangadilan. Tapi Galio tak marduli. Salana jeria, Paulus ki abit alengki ekorintus. Salana laju amit kareng-oreng sepecaje aja dia. Terus alajar ke Syria, asareng ben Priscilla ben Aquila. Ekeng krea, Paulus nyoko rambute, sila abit epalanceng polanala ahajet ke pangeran. Sanapana ke Efesus, Priscilla ben Aquila bi Paulus etina aki ejedia. Salerana laju masuk ke kenangana kebektean, serta asoal jawab ben reng-oreng Yahudi ejedia. Bi reng-oreng ejedia, Paulus esoon subajaki alengki ejedia. Tapi tak kasokan. Mas kekanda ejedia, Ebekto Miosa, Paulus adebu. Mon Allah ngitini, sengko abelia pole dekna. Salana adebu kandajeria, Paulus laju alajer dari Efesus. Ebekto Toron e Kaisaria, Paulus Mios ke Yerusalem ke angkui aparing salam ke jemaat ejedia. Salana laju terus ke Antiochia. Salana abekabit alengki ejedia, laju Mios pole ke daerah Galatia ben Frigia, kangkui makuat imana reng-oreng separcaja. Sebetara jeria bedoreng Yahudi kelahiran Alexandria, nyaman Apolos, entar ka Efesus. Orang jeria penter acaca, bencik pahamah ka esena Alkitab. Sarta la eburuk epa kenal ka pengajaran parkara Isa. Jadi kala ben semangat serabeng ngajaragi parkara Isa epa tete, maske se ketawe abekna coma baptisan Yahya. Apolos bengal acaca ekenengenah kebaktian. Ebekto Priscilla ben Aquila ngeding pengajaran ajeria. Apolos laju ya ajek ka bengkona. jadi Apolos eberi keterangan si lebih tepat perkara kasokan Allah semasalah mede manusia kaleben perantara anak Isa. Salah najar ya, Apolos amaksud entara ke Akaya. Jadi reng-reng si percaya ke Isa Efesus, nole sorat katantaretan si percaya Akaya, supaya Apolos etarema. Ben ebekto Apolos napak ke Akaya, pertolongan nah cik benyak nah gunana kareng-oreng sepolana rahmat Allah la percaya ke Isa. Sebab Apolos cik kubesana, maka lareng oreng Yahudi edalem asoal jawab ebenya anak oreng. Kala menyebutah giat ayat edalem Alkitab, Apolos abuktiagi cik Isaria rato panyalamet seejenciagi.